إنه كان غفارا واستغفر الله العظيم إنه

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga almarhumah Bapak Kiai Haji Mustofa Tambakto Pasuruan, dengan hormat kami mengharap kehadiran Bapak atau Saudara pada acara peringatan haul almarhum almarhumah Bapak Kiai Haji Mustofa Lekto Tambakto Pasuruan yang ke-50, insya Allah akan kami selenggarakan tepat pada hari Selasa Kliwon. Diselenggarakan tepat pada hari Selasa Kliwon, tanggal 12 Zulhijjah 1440 Hijriah atau 13 Agustus 2019 Masehi, jam 12.30 WIB. Setelah sholat duhur tepat di pondok pesantren Raudhatul Mustofa Tambakto Pasuruan. Monggo jamaah Jumat yang ditolong oleh Allah, mari bersama-sama, kalau tidak ada udur, kalau tidak ada halangan, mari bersama-sama mendatangi hall Bapak almarhum almarhumah Bapak Kiai Haji Mustofa Tambakto Pasuruan. Demikian atas perhatian dan kehadiran kami sangat menghaturkan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga almarhum Bapak Kiai Mustofa Lekto Tambakto Pasuruan. Thank you.

kepada Tuhan, niscaya aku akan melaksanakan, aku akan mengaburkan atas permohonan kau. Lalu Nabi Musa berfirman, perlu ibadah kepada Tuhan. Tuh, Gusti, ini kurang dipikir. Engkau sedaya biasa ini pun sedaya umat panjenengan. Naus niku Gusti. Iya Musa, tapi lamono melebu bulan hijrah. Konek ngucap siji ae dengan ikhlas, dengan ikhlas. Satu kalimat la ilaha illallah. Lau muti'atil izamu la ilaha illallah. Wal umro as-sama wa tusabu wa lalodin lazaklat alaihina wa rajarat alaihina. Hei Musa, lamono ditimbang dikir la ilaha illallah orang di neraca satunya, lalu tujuh langit dan tujuh bumi ditaruh di satunya, niscaya dikir la ilaha illallah adalah lebih berat akan mengalahkan semuanya. Berarti itu para jamaah, monggo kita tinggal sambung istiqomah, kita tinggalkan menali lalu kita ingat sampun gada guru, monggo kilo kita patos berusaha mencari guru kerangkan pikir la ilaha illallah apabila tidak digurukan, pikir la ilaha illallah itu apabila tidak digurukan akan seperti hal yang diucapkan oleh Anjir Syahdun Qadir Al-Jailani, Man yakun al-filu zikrillahi ladhi asyarih huwa kalimatul tawfiq an syaitin mursidin lalu mutasilun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'balikan ayastakfirullah wa'alaikum. Jika zikir la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah tidak digurukan, tidak mempunyai sangat guru yang sangat keguruan, yaitu mutasil berantai sambung tinambung kepada Rasulullah SAW, maka katanya Syahdun Qadir, fabaidun kayastahdiraha fi waqtil maut, maka jauh sekali zikir tersebut akan datang kepada orang yang sudah nazar tadi. Setelah itu, semampang masih ada waktu, marilah kita selalu istiqomah, senantiasa mencari benar guru, senantiasa meminta ijazah setiap amalia yang sesuai dengan tuntunan guru-guru kita, yaitu ulama-ulama yang kemudian dibawa naungan Nahdlatul Ulama. Semoga juga pada besok siang semua ibadah, orang-orang yang melakukan ibadah haji, khususnya saudara kita, famili kita, tetangga kita, juga salah satu khatib Jumat Kiai Hajar Habib Sakitaran Pandang, ugi panjenengan ketua takmir masjid Riko, dipun paringi sihawal afiat, dipun paringi haji mabrur, esa selamat bidal, selamat langsung ugi, selamat Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus-shalihati wa tawassaw bil-haqqi wa tawassaw bis-sabr. Alhamdulillah.

Bangsa, mungkin juga almarhumah